dalam hariku, dalam luka tawaku bersamamu. Dalam waktu yang berlalu, hadirmu tenangkan setiap pesan jiwaku. Menjalani sang hidup, meski kadang kau jauh, hati bersamamu. Keluarga itu amanah, titipan dari Allah. Ya alhamdulillah, sekarang saya keluarga besar. Anak saya 23, anak kandung saya 4, sisanya anak angkat. Anak saya perempuan semua, Gania, Aina, Aska, kemudian Mariam. Bersisanya saya angkat anak laki-laki semua. Tinggal di rumah dari anak-anak yatim. Setelah saya merasa bahwa anak-anak ini udah cukup friend sama saya, wah, cukup bisa jadi teman, saya cari teman yang lain, saya masukkan keluarga saya menjadi keluarga besar. Kemudian poin pentingnya di situ ya, bahwa anak-anak yatim di rumah saya itu mereka tahu bahwa mereka punya ayah, itu saja. Mereka sudah merasa aman, ada tempat dia bergantung, kemudian dia bisa belajar dari apa-apa yang saya jalani dari hidup saya sehari-hari. Arya itu kalau misalnya aku lagi berantem sama adek, diomelinnya itu lucu. Kadang-kadang suka ngelitikin, tapi kadang-kadang juga galak. Tapi habis itu langsung minta maaf. Tapi jarang, yang sering bunda. Jadi memang kalau anakku ini ya, saya ini udah tua ya, tapi saya tidak malu mau minta maaf sama anak saya itu. Maafin ayah ya, tadi ayah marah gitu. Peluk, biasanya sebelum tidur peluk. Ini kamu tahu nggak kenapa ayah marah? Tahu, karena ini. Jadi jelasin ya. Jadi anak-anak itu tidak ada dendam di hatinya kepada orang tuanya. Itu cerita tentang sahabat. Jadi waktu itu aku nanya kayak sahabat itu apa, saya ngejelasin. Akhirnya aku tulis lagu Sahabat Sejati. Terus apa, ada yang salah-salah sedikit, ayah yang gantiin liriknya gitu. Akhirnya jadi album Sahabat Sejati.